إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. كمسلمين رحمني ورحمكم الله. Kita masih membaca tentang keutamaan sahabat. Selesai dari Khulafa Ar-Rashidin, kita masuk kepada Al-Ashrah Al-Mubashirin Bil-Jannah, 10 orang yang dijamin dengan surga. Dan sudah dibahas bahwa 10 orang tersebut diawali dengan Khulafa Ar-Rashidin, Abu Bakar Fil-Jannah, wa Umar Fil-Jannah, wa Uthman fil jannah wa Ali fil jannah. Dan itu sudah dibahas semua radhiyallahu taala anhum. Berarti sisanya 6 orang yang disebutkan dalam 10 al-mubasysyirin bil jannah. Kita sudah bahas beberapa di antaranya walhamdulillah, yaitu sahabat yang mulia Sa'ad ibn Abi Waqqas dan Talhah ibn Ubaidillah radhiyallahu ta'ala anhuma. Dan kemudian Nabi SAW memberikan jaminan ibunya dan bapaknya kepada Zubair bahwa Rasulullah SAW, sebagaimana dikeluarkan dalam Bukhari dan Muslim, menyatakan kepada Abdullah ibn Zubair, qala fidaka abi wa ummi, irmi, lemparlah ibuku dan bapakku sebagai jaminan untukmu. Demikian pula yang keempat, Abu Ubaidah ibn al-Jarrah. Rasulullah SAW menyatakan, inna likulli ummatin aminan, sesungguhnya setiap umat memiliki kepercayaan. Wa inna aminana ayatuhal ummah Abu Ubaidah ibn al-Jarrah, dan sesungguhnya kepercayaan kita wahai umat ini adalah Abu Ubaidah ibn al-Jarrah radhiyallahu ta'ala anhu wa ardahu, sehingga beliau dijuluki dengan aminu hadhihi al-ummah. Sedangkan Zubair atau Abdullah Zubair, bukan Abdullah bin Zubair, Zubair ibn al-Awwam dijuluki dengan na'am hawari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Diriwayatkan dari Sa'ad atau Sa'id ibn Zaid radhiyallahu ta'ala anhu, qala ashhadu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam anni sami'tuhu yaqul, aku mempersaksikan atas Rasulullah sallam bahwasanya aku dengar beliau berkata, ashratun fil jannah, 10 orang di dalam jannah, Nabi fil jannah, wa Abu Bakar fil jannah, wa Umar fil jannah, wa Uthman fil jannah, wa Ali fil jannah, wa Talha fil jannah, wa Zubair fil jannah, wa Sa'd ibn Malik fil jannah, wa Abd Rahman ibn Auf fil jannah. Kemudian kata Sa'id ibn Zaid radhiyallahu ta'ala anhu, walau syi'at lasammaitul ashir, kalau aku mau, aku akan sebutkan yang ke-10. Qalu, mereka bertanya, man huwa, siapa yang ke-10? Qala Sa'id ibn Zaid, dirinya radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau sebutkan semua kecuali dirinya. Engkau belum menyebutkan 10. Siapa yang 1? Kalau mau aku akan sebutkan yang 10. Siapa? Qala Sa'id ibn Zaid, yaitu dirinya, aku. Wa qala limashhadi rajulin minhum ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yaghbaru minhu wajhuhu khairun min amali ahadikum walau umira umra Nuh. Dalam hadis ini ada kalimat berikutnya bahwa beliau Sa'id bin Zaid menyatakan, sungguh masyhad rajul minhu ma'a Rasulillah, satu kejadian salah seorang mereka bersama Rasulullah SAW, yang baru minhu wajhuhu, yang wajahnya berdebu karenanya, itu lebih baik dari seluruh umur kalian dan amalan kalian dalam umur tersebut. Walau umira umur Nuh, walaupun umurnya sepanjang umurnya Nabi Nuh alaihi salam. Nabi Nuh berapa umurnya? Berapa tahun berdakwah? 950 tahun. Alfasana illa 50 ama. 1000 kurang 50, 950 tahun. Ikhwani fiddin, a'azakumullah, kata beliau, posisi salah seorang mereka bersama Rasulullah dalam perjuangan, yang berdebu wajah mereka karenanya, itu sudah mengalahkan seluruh amalanmu, walaupun seumurmu, walaupun umurnya 950 tahun. Umur Nuh. Demikian dikeluarkan oleh Abu Dawud, wa Ibnu Majah, wa Tirmidhi, wa Sahahahu, wa Rahu Tirmidhi ayatana an Abdurrahman ibn Auf. Dan Tirmidhi meriwayatkan pula dari Abdurrahman ibn Auf. Berarti bukan hanya dari Sa'id ibn Zaid, tetapi juga dari Abdurrahman ibn Auf. Wa 'an Abdurrahman ibn Auf radhiyallahu ta'ala anhu, bahwa Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam berkata, Abu Bakr fil jannah, wa Umar fil jannah, wa Ali fil jannah, وعثمان في الجنة وطلحة في الجنة والزبير بن العوام في الجنة وعبد الرحمن بن عوف في الجنة والسعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل في الجنة وأبو عبيدة بن الجراح في الجنة. Demikian diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam Musnad, dan juga dari Abi Hurairah diriwayatkan radhiyallahu ta'ala anhu, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ketika di Hira, di gua Hira atau di gunungnya, wa Abu Bakr wa Umar wa Uthman wa Ali wa Talha wa Zubair, bahwa beliau alaihi salatu wassalam bersama Abu Bakar, bersama Umar, Uthman, Ali wa Talha Wazubair, tiba-tiba bergoncang bukit tersebut. Maka Rasulullah SAW menyatakan, ihda, tenanglah, tenanglah. Fama alaika illa nabiyun wassiddiqun au syahid. Tenanglah, tenanglah, wahai bukit. Sesungguhnya tidak ada di atasmu kecuali seorang nabi, seorang siddiq, dan seorang syahid. Nabi jelas Rasulullah SAW. Wasiddiq ma'ruf, yaitu Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Walbaqi, sedangkan sisanya syahid. Siapa sisanya tadi? Umar terbunuh syahid. Utsman terbunuh syahid. Ali terbunuh syahid. Wa Talha wa Zubair. Maka dalam riwayat ini disebutkan Talha wa Zubair. Wahuma min ashrah al-mubasyirina bil jannah. Keduanya adalah yang diberitakan dengan berita gembira dengan jannah. Wa muslimin rahimani wa rahimakumullah. Rawahu Muslimun wa Tirmidzi wa ghairihima. Diriwayatkan oleh Muslim dan juga Tirmidzi dan lain-lainnya. Wa ruwiya min turuqin. Diriwayatkan dari banyak jalan. Wa qad ittafaqa ahlu sunnati ala ta'zimi ha'ula'i al-ashrah. Taqdimuhum lama ishtuhira min fadailihim wa manaqibihim. وَمَنْ أَجْهَلْ مِمَّنْ يَكْرَهِ التَّكَلُّمْ بِلَفْدِ الْعَشْرَةِ أَوْ فِعْلَ شَيْءٍ يَكُونُ عَشْرَةِ لِكَوْنِهِمْ يُبْغِضُونَ خِيَارَ الصَّحَابَةِ وَهُمُ الْعَشْرَةِ الْمَشْهُودُ لَهُمْ بِالْجَنَّةِ. Telah sepakat seluruh ahlu sunnah. Telah sepakat seluruh ahlu sunnah. Atas pemuliaan, penghormatan terhadap 10 sahabat ini. Abu Bakar wa Umar wa Uthman wa Ali wa Talha wa Zubair wa Sa'id, Sa'ad ibn Abi Waqqas dan Sa'id ibn Zaid dan Abdurrahman ibn Auf wa Zubair radhiyallahu ta'ala anhum. Para ulama sepakat memuliakan 10 orang ini, bahwa mereka adalah istimewa karena dijamin oleh Rasulullah SAW dengan mulut beliau alaihi salatu wassalam, dengan kalimat yang tegas, fil jannah, fil jannah, fil jannah. Bahkan bisa sesungguhnya Rasulullah SAW menyatakan fulan, fulan, fulan, fulan, fulan, kulluhum fil jannah, bisa. Tetapi beliau menyatakan dengan satu persatu. Abu Bakar fil jannah, wa Umar fil jannah, wa Uthman fil jannah, wa Aliun fil jannah, wa Talha fil jannah, wa Zubair fil jannah, wa Sa'id fil jannah, wa Abdurrahman ibn Auf fil jannah, wa Zubair fil jannah. Satu persatu dikatakan fil jannah, fil jannah, fil jannah. La khilafa. Enggak ada perselisihan tentang keutamaan 10 orang yang dijamin dengan jannah. Maka sungguh termasuk kebodohan. Wallahi min ajhal mimman yakrahu at-takallum lafdhal 'ashrah. Atau wa man ajhalu mimman yakrahu at-takallum bilafdhal 'ashrah. Siapa yang lebih bodoh dari orang yang tidak mau, enggan untuk menyebutkan kalimat 10. Bayangkan, bukan hanya membenci para sahabat, benci pada angka 10, karena enggak mau mengingatkan tentang al-ashrah, al-mubasyirina fil jannah. Ini berapa jumlahnya? 5 dan 5. Enggak bilang 10. Khamsa wa khamsa. Barakallahu fikum. Hada ajhalun nas. Sebodoh-bodoh manusia. Tidak ada yang lebih bodoh dari mereka yang yakrahu takallum bilafdil ashrah, yang tidak suka menyebut angka 10. Lau fi'la au fi'la syai'in yakunu ashrah, atau melakukan sesuatu yang jumlahnya 10, enggak mau. Melakukan 10 kali, enggak mau. Ima 9 atau 11. Saya enggak mau melakukannya 10 kali. Qanibin a'azakumullah. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Mengapa mereka menghindari angka 10? Hanya karena bencinya mereka kepada al-ashrah, al-mubasyirina fil jannah. Syiah Rafidhah. Sebagaimana dinukil oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah dalam kitabnya Minhajus Sunnah, yang di dalamnya banyak bantahan terhadap Syiah Rafidhah. Dan beliau menyatakan sungguh min ajhalin nas atau waman ajhalu mimman yakrah at-takallum bilafdil ashrah, siapa yang lebih dungu dari mereka yang tidak mau menyebutkan lafaz 10 atau melakukan sesuatu dengan bilangan 10. Kalau kalian atau masyarakat di sini benci dengan angka berapa? 13. Hotel 1, 2, 3, 4, 5 sampai 12, kemudian 12B, kemudian 14. Hal jahil. Sah? Ini orang bodoh. Membodohi dirinya sendiri. 12B itu berarti yang ke-13. Sudah ma'ruf. Membohongi dirinya sendiri. Hal jahil. Tetapi aqul min ajhalin nas. Au ajhal min hadha. Lebih bodoh lagi orang yang tidak mau angka 10. Hanya alasannya bukan sial, tidak mau mengingat al-ashrah al-basharina fil jannah. Maka mereka kalau memberi angka-angka di kamar-kamar hotel mereka, 9 langsung 9B atau 9 apa, baru kemudian 11. Tidak ada 10-nya. Hadha min ajhalin nas. Ajhalu mimman yakrah takallum bil afdil ashrah. Au fi'la syai'in yakunu ashrah. Likaunihim yubghiduna khiyarus sahabah. Mengapa benci dengan angka 10? Karena mereka benci kepada orang-orang pilihan. Benci kepada para sahabat radhwanu alaihim ajma'in. Wahumul ashrah, yaitu yang 10 orang. Al-mashhud lahum bil jannah, yang dipersaksikan dengan surga. Wahum yastathnuna minhum aliyan, mereka hanya mengecualikan Ali saja. Satu dari 10 itu yang mereka kecualikannya satu saja, yaitu Ali. Yang lainnya mereka cerca, mereka benci, mereka musuhi, mereka katakan dengan julukan-julukan yang jelek. Faminal ajabi annahum yuwaluna lafdat tis'ah wahum yubghiduna tis'ah minal ashrah ويبغضون سائر المهاجرين والأنصار من السابقين الأولين الذين بايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت الشجرة وكانوا 1400. إخواني في الدين أعزكم الله. Yang anehnya, ومن العجب, termasuk keanehannya, أنهم يوالون لفظ التسعة. Mereka benci lafaz 10 dan mereka berwala mencintai angka 9. Ada mirip dengan siapa? Hah? Ada mirip dengan ajam. Orang-orang asing. Dari kalangan orang-orang Sin. Siniyun, orang-orang Cina. 9 sama 10 itu lebih mulia 9 bagi mereka. Dan mereka selalu memuji-muji angka 9. Mereka juluki hoki. Mereka juluki dengan julukan-julukan yang memuji. Ini angka yang menguntungkan dan seterusnya. Kalau 10 apa istilahnya, kalau orang Cirebon bilang jebul. Hah? Sudah rendah sekali. Tapi kalau 9 tinggi. Mereka orang Syiah benci angka 10 dan suka angka 9. Mengapa? Karena 10 adalah al-ashra al-basharina bil jannah, maka mereka menyatakan tidak. Kami benci angka 10. Jangan pakai angka 10. Jangan pakai istilah 10. Pokoknya mereka tidak menyebut, tidak berbuat dengan hitungan yang 10 kecuali diloncat. Atau dijuluki dengan julukan-julukan lain. Tidak mau menyebutkan kata ashrah. Baik. Apa yang terjadi setelahnya? Dia cerca 10 orang tadi. Kecuali Ali. Kalau kecuali Ali berarti sisanya berapa? Hah? 9 kan? Kalian menjadi 9. Padahal sahabat yang kalian sebut berarti 9. Ikhwani fiddin, a'azakumullah. Harusnya mereka suka yang 9. Karena mereka mengatakan, yuwaluna tis'ah, wa yubghiduna al-ashrah. Qala, kata Syekhul Islam selanjutnya dalam manhajus sunnah, bahwa mereka membenci angka tersebut hanya karena membenci para sahabat. Akhirnya mereka yubghiduna tis'ah min al-ashrah. Kenyataannya mereka membenci 9 dari 10 orang sahabat itu. Karena 10 orang sahabat di antaranya Ali, mereka kecualikan Ali. Kecuali Ali, berarti dibenci berapa? 9. Harusnya mereka benci angka 9 jangan angka 10. Ini keanehan mereka. Na'udzubillahi minadh-dhalal. Wa yubghiduna sa'iral muhajirin wal ansar. Dan mereka juga membenci seluruh muhajirin, seluruh ansar, membenci minasabiqin al-awwalin, membenci generasi pertama umat ini, alladzina bay'u Rasulullah sallam tahta syajarah, yang sudah berbaiat kepada Rasulullah sallam di bawah pohon, yaitu bay'atul ridwan. Wa kanu 1400, yang jumlahnya 1400 orang. Dan Allah telah ridha pada mereka. Dan Allah sebutkan keriduannya dalam Al-Quran dengan lamut taukid dan dengan qad, yang kedua-duanya merupakan taukid wa taukid, penekanan dan penekanan. Sungguh-sungguh Allah telah ridha. Allah sebutkan berbagai macam adawatut taukid. Allah sebutkan berbagai macam perkara-perkara yang menegaskan dan menekankan. Laqad radiyallahu 'anil mu'minin idh yubayyi'unaka tahta asy-syajarah. Sungguh-sungguh Allah telah ridha kepada orang yang beriman yang berbaiat kepada engkau di bawah pohon itu. Jelas ma'ruf. Yang dimaksud adalah bai'atul ridwan. Jelas ma'ruf. Yang dimaksud adalah para sahabat muhajirin dan ansar. Jelas ma'ruf. Al-ashrah al-mubasyarina fil jannah ada di dalamnya. Sudah masyhur bahwa 10 orang para sahabat paling terkemuka. Walaupun mereka berkata, tapi Utsman tidak masuk. Justru Utsman yang istimewa. Karena Utsman diwakili oleh tangan Rasulullah sendiri yang mulia. Beliau meletakkan tangan kanannya di atas tangan kirinya dan menyatakan, hadza li Utsman. Ini untuk Utsman. Karena Utsman diutus ke Mekah menemui tokoh-tokoh Quraisy untuk berdialog. Justru yang lebih mulia, paling tingginya, paling istimewanya, yang diwakili oleh tangan Rasulullah sendiri sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ikhwan ibnina azakumullah, Allah telah ridha, mereka membenci. Allah menyatakan laqad radiyallahu 'anil mu'minin idh yubayyi'unaka tahta asy-syajarah, sedangkan Syiah Rafidhah menyatakan aku benci mereka, aku benci muhajirin, aku benci ansar, aku benci semua yang berbaiat di bawah pohon. Fahadha bukan lagi menentang kaum muslimin, bukan lagi menentang sunni, tetapi menentang Allah subhanahu wa ta'ala, menentang ayat-ayat Allah dalam Al-Qur'an. Dalam ayat ini Allah katakan laqad radiyallah. Di dalam ayat lain Allah katakan as-sabiqun al-awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina taba'uuhum biihsan radiyallahu anhum wa radu'an. Allah menyatakan ridha, mereka meratakan benci. Allah memuliakan, mereka merendahkan. Allah mengangkat, mereka menjatuhkan. Menentang siapa mereka? Bukan menentang kita walhamdulillah, mereka menentang Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka langsung menentang ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita melihat mereka min haitsut taqdir, dari sisi takdir kasihan. Sesat, balal mereka. Menentang Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin mereka merasa melecehkan ahlu sunnah. Salah. Kalian menjatuhkan kalian sendiri dan kalian menentang Allah dan kalian meminta kepada Allah untuk diazab. Ikhwani fi din, a'azakumullah, thabata fi sahih Muslim. Telah sabit dalam sahih Muslim dari Jabir ibn Abdullah radhiyallahu ta'ala anhu. Dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Annahu qala, bahwasanya beliau berkata alaihi salatu wassalam, la yadkhulun nar ahadun bay'a tahta asy-syajarah. La yadkhulun nar, enggak akan masuk neraka seorang pun yang berbaiat di bawah pohon. Kalau dikatakan la yadkhulun nar, berarti yadkhul al-jannah. Berarti mereka juga dijamin dengan jannah. Wa fi sahih Muslim, dalam sahih Muslim juga dari Jabir, anna ghulam Hatib ibn Abi Balta'ah. Ibn Abi Balta'ah, ada budaknya Hatib ibn Abi Balta'ah. Qala ya Rasulullah la yadkhulanna Hatib an-nar. "Ya Rasulullah, sungguh Hatib akan masuk neraka." Faqala Rasulullah SAW, "Kadzabta, engkau berdusta. La yadkhuluha fa innahu syahida Badran wal Hudaybiyah." Tidak. Tidak akan masuk neraka karena dia menyaksikan perang Badar, maksudnya ikut perang Badar dan ikut dalam perjanjian Hudaybiyah. Baik. Ini ucapan Rasulullah SAW. Kok kenapa? Ada yang berkata yadkhulun nar. Hatib ibn Abi Balta'ah radhiyallahu ta'ala anhu, ketika Rasulullah SAW memerintahkan seluruh kaum muslimin untuk berangkat ke Mekah, ketika kafir Quraisy melanggar perjanjian Hudaybiyah, maka dianggap batal perjanjian Hudaybiyah karena mereka sendiri yang membatalkannya. Maka Nabi perintahkan seluruh kaum muslimin yang badi ataupun yang hadir, yang badi, badiah di gunung-gunung, orang kampung, yang hadir adalah yang di kota, semuanya berangkat, siapkan peperangan, siapkan perbekalan. Maka bersiap-siap 12 ribu orang berangkat. Mau kemana? Rasulullah tidak menyebutnya. Aisyah ditanya oleh Abu Bakar, bapaknya, "Ya Aisyah, gerangan kemana kah Rasulullah SAW akan pergi?" Kata Aisyah, "Demi Allah, aku hanya disuruh menyiapkan perbekalan dan aku tidak tahu." Tidak ada yang tahu. Dan ketika berangkat pasukan besar tersebut tidak ke arah Mekah. Arahnya bukan arah Mekah. Mereka tahu jalan-jalan ke Mekah. Sampai ketika sudah setengah perjalanan berputar ke arah Mekah. Maka Hatib menulis surat kepada keluarganya. Disuruh budaknya untuk mengirimkan. Kirimkan ke keluarganya. Ikhwan ibn a'azakumullah, kita husnudzan kepada seorang sahabi, sahabat. Bahwa beliau bukan ingin membocorkan rahasia, tapi ingin menyelamatkan keluarganya saja. Ingat, kalian akan datang pasukan besar. Ikhwan ibn a'azakumullah, tetapi Allah memberitahukan pada Rasulnya alaihi salatu wassalam. Maka diutuslah Ali bin Abi Thalib dengan seorang sahabat. Kejar. Ternyata budak yang disuruh budak perempuan. Sampai dikejar, didapat, keluarkan surat yang ada padamu. Aku tidak membawa surat apapun. Keluarkan atau aku akan periksa seluruh tubuhmu. Dan mereka waktu itu, para wanitanya, aib kalau sampai kemudian diperiksa dengan paksa. Maka di luar dibuka dari sanggulnya, dari sanggul rambutnya, surat. Min Hatib ibn Abi Balta'ah. Ketika sampai Ali bin Abi Thalib pada Rasulullah, "Ya Rasulullah, ini suratnya." Kenapa dari Hatib? Ada seorang sahabat yang menyatakan, "Ya Rasulullah, berarti dia munafik. Akan aku bunuh dia." Kata Nabi, "La, tidak. Wa ma yudrika. La'alla Allah ittala'a ala ahli Badr wa qala if'alu ma syi'tum wa qad ghafartu lakum." Engkau tidak tahu, wahai Umar. Sesungguhnya dia pengikut perang Badar dan Allah melihat pengikut perang Badar dan berkata, "If'alu ma syi'tum wa qad ghafartu lakum." Berbuatlah semau kalian, Allah akan mengampuni kalian. Artinya engkau, kalian, wahai pengikut perang Badar, dijamin dengan jannah. Maka isu-isu tadi sampai kepada beberapa orang dan berkata, "Ya Rasulullah, apakah Hatib calon menghuni neraka?" Kata Nabi, ini yang sedang kita baca, "Kadzabta, engkau berdusta. La yadkhuluha, tidak akan dia memasukinya. Mengapa? Fa innahu syahida Badran wal Hudaybiyah, karena dia menyaksikan perang Badar dan ikut dalam baiat di Hudaybiyah." Apa keutamaan perang Badar? "Wa qad ghafartu lakum." Aku telah ampuni seluruh dosa kalian. Kalian berbuat apapun dijamin dengan ampunan. Dan kata para ulama, bukan bermakna pengikut perang Badar sudah bebas berbuat maksiat, bukan. Tapi maknanya Allah tahu mereka mukmin. Kalau mereka keliru atau salah, biasanya ketergelinciran atau ini atau itu, Allah tahu. Dan Allah jamin dengan ampunan semuanya. Itu maknanya. Sedangkan yang kedua, Hudaybiyah, sudah kita baca tadi ayatnya, "Laqad radhiyallahu 'anil mu'minin id yubayyi'unaka tahta asy-syajarah. Allah telah ridha pada mereka yang berbaiat kepadamu wahai Rasul di bawah pohon. Kapan itu? Di mana itu? Pada perjanjian Hudaybiyah, di daerah yang namanya Hudaybiyah. Dan dalam hadis sahih akhrajahu, dikeluarkan dalam Muslim dan juga dalam Bukhari, disebutkan dengan kalimat la yadkhulun nar, enggak akan masuk neraka seorang pun yang masuk, yang ikut berbaiat di bawah pohon, enggak akan masuk neraka. Enggak akan masuk neraka. Sedangkan Khatib termasuk di dalamnya. Qala, kata Ibn Abdul Aziz Al-Hanafi selanjutnya, warrafidatu yatabarra'una min juhuri haula. Sedangkan Syiah Rafidah berlepas diri, membenci, memusuhi jumhur haula, seluruh mereka. Atau kalau jumhur, sebagian besar mereka, hampir seluruhnya. Yang dikecualikan hanya Ali, Hasan dan Husain, Fatimah, atau dari yang selain Ahlul Bait, yang dikecualikan Ammar Ibn Yasir, atau siapa lagi, Abu Dzar misalnya, beberapa orang saja. Itu pun yang dibela oleh mereka hanya karena terkesan para sahabat mendoliminya. Seperti Ammar dibunuh oleh Firqatu Baghiyah, kata mereka, diriwayatkan seperti itu, dan kemudian menyatakan berarti yang membunuh Ammar itu adalah kelompok sesat Baghiyah. Dan itu terbunuhnya di masa perang Siffin. Ini jadi masalah. Karena itu saja, untuk membela Ammar itu hanya ingin menjatuhkan pasukan Muawiyah dan seluruh sekutunya. Demikian pula Abu Dzar yang merasa atau diberitakan diusir dari sana, dari Madinah, diusir dari Syam dan sebagainya. Padahal beliau sendiri ridho. Sampai ketika diajak untuk memberontak, ya Abu Dzar, pasang bendera penentangan, kami akan jadi tentaranya, lawan. Kata Abu Dzar, mahlan mahlan ahlal Islam, sabar sabar ahlal Islam, awsani khalili, kekasihku berpesan kepadaku, kalau engkau wahai Abu Dzar ketika berbaring istirahat di masjid, disenggol oleh Nabi dengan kakinya, dibangunkan, ya Abu Dzar, bagaimana kalau engkau diusir dari sini? Aku akan ke Syam. Bagaimana kalau engkau diusir dari Syam? Diusir dari Syam. Ya Rasulullah, apakah aku harus melawan dengan pedang-pedangku? Kata Nabi, jangan. Jangan. Tasma' wa tuti'. Tetaplah dengar dan taat pada penguasa kalian. Wa in sayyaruka haitsu saruk. Walaupun mereka mengusirmu, mengusirmu kemanapun. Walaupun yang terjadi adalah ketika Abu Dzar memiliki pendapat yang berbeda dengan jumhur sahabat, maka kata Utsman, kalau engkau berpendapat seperti itu, engkau tidak bisa bermasyarakat. Kalau gitu, aku akan ke Syam, kata Abu Dzar. Sampai di Syam, terdengar pula berita Abu Dzar memiliki pendapat yang berbeda dengan mereka. Kata Muawiyah, ya Abu Dzar, dengan pendapatmu seperti itu, engkau tidak bisa bermasyarakat. Maka beliau pergi lagi dari sana, tinggal di dusun terpencil, hanya dengan budaknya saja. Dan ini sudah diberitakan oleh Nabi, engkau datang sendiri, dan akan pergi sendiri, dan akan mati sendirian. Qunibidina azakumullah. Sehingga ketika pasukan para sahabat melewati daerah Robdah namanya, dilihat ada seseorang, disetop. Tolong, kata budak itu, kuburkan saudara kalian. Siapa? Abu Dzar. Mati sendirian. Maka dikuburkan oleh mereka, disolatkan dan sebagainya diuruskan. Ikhwani fi din, a'azakumullah, asyahid, mereka hanya mencari-cari orang yang kira-kira bisa menjatuhkan para sahabat yang lain. Lalu mereka katakan, ini kedzaliman Utsman, ini kedzaliman Muawiyah, ini kedzaliman mereka. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Padahal jelas-jelas beliau dalam keadaan ridha dan menyatakan aku diwasiatkan oleh Rasulullah SAW untuk tetap dengar dan taat pada penguasa. Apakah aku diusir ke sana ataupun ke sini? Ya ahlul Islam, mahlan mahlan. Tenanglah, tenanglah. Sabar. Ini nasihat beliau. Dan juga Uthman dan Muawiyah radhiyallahu taala anhuma bukan mengusir, hanya menyatakan kalau pendapatmu seperti itu sulit. Karena beliau berpendapat bahwasanya seorang tidak boleh menyimpan harta. Apa yang dipakai, apa yang dimakan, apa yang diminum, apa yang digunakan, sisanya bagikan. Siapa yang menyimpannya, maka dia terkena ayat alladzina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddah wa la yunfiqunaha. Siapa yang menyembunyikan atau menimbun harta emas dan perak, tidak menginfakannya. Itu dipahami oleh beliau radhiyallahu taala anhu, berarti tidak boleh menyimpan apapun. Habiskan hari ini, apa yang dipakai, apa yang diminum, apa yang digunakan, sisanya bagikan. Tak bisa. Kata Utsman, enggak bisa seperti itu. Itu berbicara tentang mereka yang menimbun hartanya dari kalangan Yahudi dan Nasrani, yang mereka menipu rakyatnya, masyarakatnya untuk mengirimkan sumbangan segala macam sedekah dan ditimbun oleh pendeta-pendetanya. Itu yang dimaksud. Ini khudunina azakumullah ala kulli hal. Beliau pun sahabat radhiyallahu ta'ala anhu. Apa yang merupakan ijtihad beliau, benar dapat dua pahala, salah dapat satu pahala, tetap mendapatkan pahala. Sehingga barakallahu fikum, Syiah Rafidhah hanya mencari-cari. Hanya mencari-cari apa yang bisa menjatuhkan para sahabat. Melihat Ammar, ini terzalimi oleh mereka. Mereka orang-orang zalim, firqatun baqiyah. Melihat Abu Dzar diusir, astagfirullah. Memang mereka itu begitu. Ikhwani fid din, a'azakumullah. Kalau ada sahabat lain yang terkesan seperti itu, mereka akan bela juga untuk menjatuhkan para sahabat secara umum. Padahal ijma'us sahabah, kesepakatan para sahabat adalah hujjah, adalah dalil. Yang Rasulullah SAW menyatakan, la tajtami'u ummati ala dhalalah, au la yajtami'u ummati ala dhalalah, wa kama qala sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, umatku tidak akan sepakat di atas kesesatan. Mereka sepakat memilih dan membaiat Abu Bakar. Mereka sepakat memilih Umar. Dan seterusnya. Maka mereka lah orang-orang yang pantas untuk memimpin sebagai khalifah dari Khulafaur Rasyidin. Kembali kepada kitab. Qala inda Rafidhah, menurut Rafidhah, mereka dalam keadaan membenci jumhur, sebagian besar, hampir seluruhnya dari para sahabat tersebut. Illa min nafarin qalil, kecuali sedikit sekali yang dikecualikan oleh mereka. Kurang lebih hanya sekian belas orang saja dari 12,000 sahabat. Hanya sekian belas saja. Wa ma'lumun annahu law furida fil 'alami 'ashra min akthar an-nas lam yuhjar hadha al-ism li dhalik. Dan kalau saja kita anggap ada 10 orang penjahat yang paling jahat, yang paling kafir, yang paling zalim, yang paling jelek, jumlahnya 10 di dunia, kira-kira mereka akan menghajar angka 10 enggak? Kalau ada orang yang paling kafir jumlahnya 10, tagut-tagut jumlahnya 10, niscaya mereka juga enggak akan menghajar angka 10. Tetapi kepada para sahabat, saking bencinya kepada 10 sahabat, sampai benci dengan angka 10. Ada ghulu, ekstrim, melampaui batas. Ini benar-benar sudah keterlaluan, sudah enggak masuk akal sama sekali. Stres mereka. Ikhwani bin a'azakumullah, kata beliau, law furidha fil 'alami 'ashra min aktsarin nas, kalau saja kita anggap di alam ini ada 10 yang paling kafir, yang paling-paling puncaknya kekafiran, niscaya mereka lam yuhjar hadzal ism li dzalik, niscaya mereka enggak akan memboikot angka 10-nya. Saya enggak. Kama annahu subhanahu lamma qala, sebagaimana Allah berfirman, dalam Al-Quran, wa kana fil madinati tis'atu rahtin yufsiduna fil ardi wa la yuslihun. Dan bahwasannya di Madinah ada 9 tokoh yang merusak di muka bumi dan tidak memperbaiki. Apakah mereka tidak menghajar dan memboikot angka 9? Karena Allah menyebutkan tis'atu rahtin. Lam yajib hajru smit tis'ah. Tidak ada perintah untuk menghajar angka 9. Dengan ayat ini, apakah berarti kita harus mengingkari dan menjauhi angka 9? Itu kebodohan. Itu kebodohan. Walaupun Allah menyebutkan 9. Bahwasanya fil madinati tis'atu rahtin, ada 9 tokoh yang merusak di muka bumi. Apakah berarti kita harus menghajar dan memboikot angka 9? Wah, 9 itu jelek. Sejumlah tokoh-tokoh perusak. Tidak. Lam yajib hajru smit tis'ah mutlaqan. Tidak ada perintah, tidak harus untuk memboikot angka 9 secara mutlak. Bal ismil asra qad madahallahu musammah. Apalagi angka 10. Yang sering dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala dalam sekian banyak dalam Al-Qur'an. Seperti ketika berbicara tentang haji, hendaklah siapa yang melanggar berpuasalah 10 hari. Hendaklah dia berpuasa 7 hari atau 3 hari kemudian tambah 7 hari. Tilka asharatun kamilah, itu 10 yang sempurna. 10. Dalam ayat lain, wa wa'adna Musa 30 lailatan wa atmamnaha bi 10. Dan kami janjikan pada Musa 30 hari dan kami sempurnakan dengan 10 hari. Wal fajr wa layalin 10. Allah sebutkan dengan fajr wa layalin 10 dan 10 malam. 10. I'tikaf Rasulullah SAW 10. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Wa kana sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam ya'takif al-ashr al-awakhir. Nabi sendiri beriktikaf di 10 hari terakhir dalam bulan Ramadhan. Dan Nabi menyatakan iltamisuha fil ashr al-awakhir. Carilah di 10 malam terakhir di bulan Ramadhan. Ma min ayyamil amal as-salih fihinna ahabba ila Allah min ayyamil ashr. Demikian pula 10 hari bulan Dzulhijjah, tidak ada amalan saleh yang dikerjakan pada 10 hari lebih bagus, lebih baik, lebih mulia, lebih dicintai daripada di 10 hari bulan Dzulhijjah. Dari tanggal 1 sampai tanggal 10. Yani 10 Dzulhijjah, keutamaan 10 hari bulan Dzulhijjah. Keutamaan 10 hari terakhir bulan Ramadhan. Keutamaan layalin ashr. Dipuji oleh Allah. Kenapa kalian boikot? Bagaimana baca ayat ini? Bagaimana mereka membacanya? Kalau benci dengan angka 10, saya tidak mau menyebut angka 10. Wal fajr, terus bagaimana lanjutannya? Mau dirubah ayatnya? Ditahrif? Khamilan a'azakumullah, astaghfirullah. Astaghfirullah. Warafidah tuwali badal al-ashra al-mubasharina bil-jannah isna ashra imaman. Sebaliknya, di samping Rafidah benci dengan angka 10 karena membenci al-ashra al-mubasharina bil-jannah, kemudian mereka berwala dengan angka 12 sampai alirannya Syiah Itsna Asyariyah. Syiah Itsna Asyariyah. Mereka namakan diri mereka. Kalau kami menamakannya Rafidah. Para penolak-penolak Ahlul Bait, para pembenci-pembenci Ahlul Bait. Tapi mereka menamakan diri mereka Syiah Itsna Asyariyah. Syiah 12. Karena mereka menganggap imam mereka 12. Awaluhum Aliun. Pertama Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu, wa yad'una annahu wasiyun nabi, dan mereka menganggap Ali sebagai wasi, penerima wasiat. Da'wa mujarradah anid dalil, hanya anggapan, hanya pengakuan, tidak ada dalil. Da'wa mujarradah artinya pengakuan murni tanpa ada pendukung, tanpa ada dalil, tanpa ada hujjah. Setelah Ali, Al-Hasan radhiyallahu taala anhu, kemudian Husain radhiyallahu taala anhu, thumma Ali ibnul Husain, kemudian Ali anaknya Husain, Zainul Abidin. Kemudian Muhammad ibn Ali Al-Baqir rahimahullah. Thumma Ja'far ibn Muhammad As-Sadiq rahimahullah. Thumma Musa ibn Ja'far Al-Kadhim. Thumma Ali ibn Musa Al-Radhi atau Al-Ridha. Thumma Muhammad ibn Ali Al-Jawad. Thumma Ali ibn Muhammad Al-Hadi. Thumma Al-Hasan ibn Ali Al-Askari. Kemudian Al-Hasan ibn Ali Al-Askari. Thumma Muhammad ibn al-Hasan. Kemudian Muhammad ibn al-Hasan. Yang terakhir, atau sebelum terakhir, Hasan ibn Ali al-Askari hilang di gua. Waktu kecil. Dan kata mereka akan muncul di akhir zaman. Al-Hasan ibn Ali al-Askari. Dan mereka menganggap nanti akan muncul di akhir zaman dan akan memimpin umat ini. Muhammad ibn al-Hasan, mereka menganggapnya sebagai Imam Mahdi. Wa yaghaluna bimahabbatihim wa yatajawazuna al-hajj. Mereka melampaui batas dalam mencintai Imam 12 ini. Mereka berlebihan. Mereka sampai menganggap imam-imam berhak untuk merubah hukum Allah. Bisa menghalalkan yang haram, bisa mengharamkan yang halal. Walam ya'ti dhikrul a'immah al-itsna 'ashar illa 'ala sifatin turaddu qawluhu wa tubtiluhu wa huwa ma kharajahu fi sahihain. Dan mereka tidak menyebut imam 12 kecuali dengan sifat yang tidak bisa diterima, yang ditolak ucapan mereka, yang batil, yang dibantah, terbatalkan dengan ucapan Rasulullah SAW dalam dua kitab sahih Bukhari dan Muslim. Dari Jabir bin Samurah, qala dakhaltu ma'a abi ala Nabi SAW, aku masuk bersama ayahku kepada Nabi SAW. Fasami'tuhu yaqul, aku dengar beliau berkata, la yazalu amrun nasi madiyan, urusan manusia akan tetap berjalan dengan baik. Ma waliyuhum au ma waliyahum 12 rajulan, selama dipimpin oleh 12 pemimpin. Thumma takallama an-nabi, kemudian Nabi berbicara dengan ucapan yang samar tidak terdengar, bi kalimatin khafiyat khafiyat alayya, yang tersamar atasku. Fasa'altu abi, aku tanyakan pada ayahku, madza qala an-nabi, apa kata Nabi setelah itu tadi? Qala kulluhum min Quraisy, bahwa mereka semua dari Quraisy. Wa fi lafdhin, di dalam lafaz lain, la yazalul Islam azizan ila 12 khalifah, Islam akan tetap tegak dan mulia selama dipimpin oleh 12 pemimpin. Wa fi lafdhin, la yazalu hadzal amr azizan ila 12 khalifah. Ikhwani fid din a'azakumullah, tadi dikatakan bahwa akidah Syiah terbantah dengan hadis ini. Ternyata hadis ini bilang 12. Cocok dong dengan ucapan Syiah. Mana yang membantahnya? Hah? Apa yang membantahnya? Membantahnya kalimat kulluhum min Quraisy, semuanya dari Quraisy. Apakah yang mereka sebut tidak seluruhnya dari Quraisy? Ikhwani fi din a'azakumullah. Dalam keadaan di kalangan mereka ada yang al-askari, ada yang bukan dari turunan bapak tapi dari turunan ibu. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dan itu dalam Islam harus yang namanya nasab itu dari bapak, bukan dari ibu. Kalau ibunya Quraisy, taruh ahli bait sekalian, kemudian bapaknya Persia, apakah dia orang Quraisy atau orang Persia? Persia. Dia Persia. Dia bukan Quraisy, walaupun ibunya Quraisy. Ini yang harusnya mereka pelajari. Bagaimana nasab di dalam Islam? Nasab itu dari laki-laki. Abna'una abna'u abna'ina, wa banatuna abna'uhunna abna'u rijalil ajanibi. Anak-anak turunan kita adalah anak-anak laki-laki kita. Adapun anak-anak perempuan kita, anak-anak mereka adalah anak orang lain. Karena nasabnya bukan nasab kita lagi. Ikhwan ibn a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kana al-amr kama qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam al-itsna asyar khalifah ar-rasyidun al-arba'ah, dan kenyataannya benar-benar sadaqa Rasulullah dipimpin oleh seorang Quraisy, yaitu Abu Bakar, kemudian oleh Umar, kemudian oleh Utsman, kemudian oleh Ali, kemudian Muawiyah dan seterusnya dan seterusnya, kemudian oleh Hasan dan Muawiyah radhiyallahu taala anhum, kulluhum min Quraisy, semuanya dari Quraisy. Dan al-Islam azizan, Islam ketika itu mulia, tegak. Dua negara adidaya di bawah kekuasaan muslimin. Romawi tunduk, Persia tunduk, semua tunduk di bawah kekuasaan kaum muslimin. Shadaqa Rasulullah SAW. Sungguh benar ucapan Rasulullah SAW. Kalau kita katakan seperti ucapan mereka, seperti ucapan Syiah, 12 imam itu ini, bahwa akan tegak kalau dipimpin oleh yang ini. Artinya kalau dipimpin oleh Abu Bakar dan Umar Utsman tidak akan tegak. Tentunya menyelisihi kenyataan. Nyatanya tegak dan mulia. Alhamdulillah. Kenyataannya menjadi penguasa dunia. 2/3 dunia semuanya di bawah kekuasaan kaum muslimin. Ikhwan fillah a'azakumullah. Alhamdulillah. Apa yang mereka ucapkan adalah ucapan-ucapan kosong. Hanya diambil dari ta'assub mereka yang bodoh. Dan ghulu dan ekstrimnya mereka melampaui batas dari apa-apa yang diajarkan dalam Quran dan Sunnah. Dan karena kebencian mereka kepada Islam, kebencian mereka pada sahabat, kebencian mereka kepada tabi'in, bahkan kebencian mereka pada Ahlul Bait, karena mereka tidak menerima nasihatnya Ahlul Bait, tidak menerima nasihatnya Ali bin Abi Thalib yang menyatakan untuk sabar. Hendaklah kalian jangan begini, jangan begitu, jangan berpecah. Dilanggar nasihatnya tokoh mereka yang dimasukkan dalam 12 imam, yaitu Imam Zaid. Hendaklah kalian tetap memuliakan Abu Bakar wa Umar. Mereka tentang juga. Termasuk Ja'far Sadiq. Subhanallah. Ketika dikatakan, apakah engkau membenci Abu Bakar wa Umar? Bagaimana aku membenci kakek-kakekku? Aku dilahirkan oleh Abu Bakar dua kali. Maknanya dia memiliki ibu dari turunan Abu Bakar. Dan juga memiliki nenek dari turunan Abu Bakar. Aku dilahirkan dari Abu Bakar dua kali. Bagaimana aku membenci kakekku? Ini Ja'far Sadiq. Silakan baca kembali sejarah beliau. Turunannya, nasabnya. Biar kalian tahu. Bahkan beliau berkata, siapa yang tidak berwala kepada Abu Bakar wa Umar, berarti dia tidak berwala kepadaku. Artinya tidak mencintai Ahlul Bait kalau membenci Abu Bakar wa Umar. Lantas yang mereka bela siapa? Yang mereka ikuti siapa? Syiah ini jelas-jelas menolak nasihat seluruh Ahlul Bait, dari mulai Ali bin Abi Thalib sampai Al-Hasan Al-Husain. Dan Al-Hasan dibenci oleh mereka karena mau mengalah padahal dipuji oleh Rasulullah SAW. Kemudian sampai Zaid juga ditolak, sampai Ja'far Sadiq juga mereka tolak. Pengikut siapa mereka? Pengikut iblis lanatullah alaih. Allah taala ayahdiana wa yahdil muslimina jami'an ila sawa'is sabil. Subhanakallahum bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.